ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرع الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار اخواني الذين اعاذني الله واياكم ما كيف جاءت امبارحا seputar materi syaitan, makar dan tipu daya syaitan untuk menyesatkan dan menjatuhkan Bani Adam dari Rasulullah al-Mustaqim. Pada pertemuan yang lalu, di kondisi yang ada di Allah wa'alaikum, telah banyak kita sebutkan beberapa makar-makar dan tipu daya atau langkah syaitan la'anatullah dalam menyesatkan dan menggelincirkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Maka pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala ada beberapa perkara yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui terkait dengan masalah tersebut. Di antara makar dan tipu daya syaitan yang berikutnya yang juga banyak memakan korban di kalangan kaum muslimin yang tidak jarang kami ketika mengatakan yang bahwa alaikum ada di antara mereka yang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan makar. Di antaranya adalah dalam bentuk at-tatwif wat-tatwif at-tatwif wat-tatwif. Lafaz syaitan dalam menyesatkan Bani Adam ada kalanya dalam bentuk at-tatwif wat-tatwif suka menunda-nunda. Baik ibnu Batina azami Allah wa iyyakum menunda untuk beramal saleh maupun menunda untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya syaitan la'anallah menggoda Bani Adam membesarkan hatinya untuk senantiasa di atas kemaksiatan. Ya. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan saat ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paham apa yang dia jalani saat ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaitan terus membisikkan dalam dadanya at-tadwif wa at-tadwif, menumbuhkan dalam dirinya perasaan suka menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dihembuskan oleh syaitan dan Allah dalam dirinya tenang. Wahai Bani Adam, inna Allah Rasulul Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. sebesar apapun dosa kalian, bertaubat kepada Allah sekali saja, terhapuskan semua dosa-dosa. Jadi tenang, manfaatkan waktu sejauh saat ini, dengan kebiasaan yang saat ini anda lakukan. Jangan khawatir, inna Allah Rasulullahi, Allah Maha Pengampun, lagi akan. Nah, perkataan syawabat membawakan kali bukan di sini anjani yang baru waliyahu namun salah tempat. Nah, ilai ini kalau di sini anjani yang baru waliyahu terkadang syawabat la'anah Allah membuat dari adan tadi menunda-nunda itu beramal salah. Ketika dia memiliki kelebihan harta, kemudian ada niatan untuk bersedekah atau menyalurkan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitanlah Allah menurunkan pada diri hamba tersebut rasa takdir muncul dalam dirinya, nanti saja. Tunda dulu. Gak usah terkesan. Masih ada hari esok. Ternyata tiba esok hari menurunkan anak yang Allah wa iyyakum disibukkan dengan kegiatan dalam kesibukan atau mungkin muncul hal-hal yang tidak disangka-sangka yang membuat dia gagal untuk melaksanakan sedekah dan infak di kelas dia rencanakan. Itu termasuk makar dari syaitan la'anatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ampunan dari Rabb kalian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera. Jangan mengikuti langkah syaitan yang kebalikan dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat takdir menunda. Rasulullah SAW juga menyebutkan dari hadis yang sahih, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang kepada kalian fitnah. Ketika kalian di muslim seperti potongan malam yang sangat jelas pada Rasulullah SAW. Belum selesai fitnah dunianya, datang fitnah yang menimpa agamanya, belajar itulah. Untuk memulai dari demikian, Rasulullah SAW memberikan solusi kepada setengah umatnya, al-mubadarah bil-amal as-salihah. Bersegera untuk beramal saleh. Kita begini anjali Allah SWT. Kemudian, langkah syaitan yang berikutnya dalam menetapkan mengajar adalah jalil ubalalat syaitan la'anallah menggiring umat manusia kepada sekian banyak bentuk penyimpangan. Semua bentuk penyimpangan di sini akan diawal-awal jalan-jalan yang sesat tidak lain adalah makar dan tipu daya syaitan untuk menggelincirkan penyiasan dari jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Nisa ayat yang ke-60. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan syaitan la'anahu Allah berambisi untuk menyesatkan mereka Adam dan anak keturunannya dengan kesesatan yang jauh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Rasulullah SAW pernah menggariskan satu garis lurus untuk para sahabatnya. Kemudian membuat garis-garis yang pendek di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Dan ini adalah jalan yang lurus kata Allah Azza wa Jalla. kemudian beliau membicarakan dengan garis yang lurus tentang jalan. Ya. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Rasul membicarakan dengan jalan-jalan yang pendek yang ada di sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kiri dari jalan yang beliau gariskan yang menyebutnya Al-Fatihah. Kemudian Rasul mengatakan, "Likulli sabilin, setiap jalan-jalan pendek tadi, syaitanun yad'u ilayhi, ada syaitan yang menyeru kepada jalan tadi." Dan apa yang mulia ini terdapat isyarat yang namanya syaitan ada dua. Ada syaitanul jin, ada syaitanul jin. Syaitan dari bangsa jin yang menjadi dalam antara ini selama Allah dan juga syaitan dari kalangan umat manusia walaupun dia tidak mau disebut sebagai syaitan ya. Marah besar kalau kita menggelari dirinya dengan gelar apa-apa karena tidak ada satupun di kalangan umat manusia sejelek apapun dirinya ya, sebobrok apapun akhlaknya sesusah apapun pemikirannya, tidak ada yang mau disebut sebagai syaitan. Nah, tapi sejatinya dia termasuk dengan syaitan dari bangsa manusia. Mereka tidak lagi kemungkinan yang disini Allah wa'ayyasum berdasarkan hati Ibn Mas'ud yang tadi kita bawakan ya, adalah ahlu dalal, orang-orang yang menjadi penyeru sesusah. Disebut oleh Rasul, "Likulli sabilin syaitanun yad'u ilayhi." Masing-masing jalan tadi ada syaitan yang menyeru ke sana. Imam Muhammad bin Muslimin rahimahullah pernah ditanya, ya, "Ayyuhuma adar syaitanul jin aw jin?" Mana yang lebih berbahaya? Syaitan dari kalangan bangsa jin atau syaitan dari kalangan bangsa manusia. Kata beliau rahimahullah, syaitanul jin adarru bikathir minal jin. Syaitan dari kalangan bangsa manusia lebih berbahaya daripada syaitan dari bangsa jin. Ya, kok bisa? Ya. Dia mengatakan di sana begini azan yang Allah berikan kalau syaitan dari kalangan bangsa jin kita bacakan ayat kursi lari sementara syaitan dari kalangan bangsa manusia justru membacakan ayat Al-Quran kepada kita ya, kita bacakan Al-Quran 30 juz sampai ayat 24 jam nonstop tidak ada efeknya yang begini azan yang Allah berikan untuk manusia ya. Parahnya dia justru bisa membawakan ayat-ayat bahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselewengkan maknanya, dibumbui dengan bumbu-bumbu kebatilan dan kesesatan dalam diri manusia dan Allah luar biasa. Sehingga hati-hati, semua bentuk kesesatan dan kesesatan itu tidak lain adalah nakal dan justru dari syaitan untuk memunculkan. Dari sini kalau begini ajaran yang Allah wariyakum. Sesudah kita menyimak dan mengetahui beberapa langkah-langkah syaitan yang ternyata fakta di lapangan menunjukkan banyak korban berjatuhan di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Taala dengan syaitan la'anallah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Inna daida syaitan kana dha'ifa." Sesungguhnya makar tipu daya syaitan sangatlah lemah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa jatuh sekian banyak korban dalam keadaan tipu daya syaitan lemah? Ya, tampaknya tipu daya syaitan lemah. Allah berfirman, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Sesungguhnya makar tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Tapi kenapa banyak dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dari kalangan awam nas, orang-orang yang awam di kalangan umat manusia, bahkan meramba salafatul ilmi syar'i, para ulama sekalipun mempunyai ilmu yang ada ibadah, jatuh. Ya, termasuk korban maka syaitan. Tentunya tidak boleh kita menyalahkan ayat yang kubah di salah ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-jawab yang kita bertanya adalah Allah wa'ilaikum jawabannya. Bunada asbab. Ada sebab-sebab yang menjadikan itu daya jawab tadi. Yang pada dasarnya lemah. Mampu menjatuhkan dan memakan setiap berkorban dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di antara sebabnya, sebab syaitan mampu menguasai Bani Adam. Sebab syaitan mampu menguasai Bani Adam dan bisa melancarkan makar dan tipu dayanya sehingga banyak korban berjatuhan di kalangan kaum muslimin yang dalam yang pertama yang begini agar Allah berfirman adalah al-ghaflah wa wahrul ihsan lalai dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari mengamalkan amal ketaatan lalai dari memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dha'ful ikhlas. Kemudian lemah keikhlasannya dalam beribadah. Nah. Ini sebab kenapa syaitan mampu menguasai walaupun dengan makar yang lemah. Sebabnya karena Bani Adam tadi lalai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 179 mensifati ashabun nar para penghuni neraka. Mereka yang berjin azab Allah wa yaqul sawatu di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika fil an'am. Mereka para penghuni neraka dulu suatu di dunia layaknya hewan ternak. Balhum adallu, bahkan mereka justru lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah hamba-hamba yang lalai. Bagaimana kriteria hamba yang lalai yang disebutnya azani Allah wa iyyakum disebutkan dalam ayat sebelumnya. Lahum qulubun la yaqtahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Ya, Allah menyebut hati untuk berpikir. Menunjukkan akal manusia ada di hatinya. Ya, kalau di kepala, itu otak. Tapi akal manusia ada di hatinya. Karena Allah menyebutkan, mereka memiliki hati. La yaqtahuna biha. Ya, tidak digunakan untuk memahami. Nah, ini yang namanya ilmu tempatnya di hati. Jadi hatinya tidak digunakan untuk membahas kebenaran yang datang dalam kitab sunnah. Lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun a'yunun la yusiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Makanya yang saya berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan oleh para ulama dan mufassir. Maka yang pertama, mereka menggunakan mata yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tempat-tempat yang terlarang. Ya, melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat sesuatu yang melalaikan dari zikrullah ta'ala. Mata yang kedua kemudian azani Allah wa iyyakum. Mereka memiliki mata tidak digunakan. Maksudnya kemudian azani Allah wa iyyakum. La yanzuruna fi ayatillah. Tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. baik yang syar'iyah maupun yang kauniyah. Baik. Walhamdulillah tidak semakul lagi. Mereka punya dunia. Tapi tidak digunakan untuk mendengar. Telinga yang tadi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan dari Al-Qur'an wa Sunnah ala Rasulillahil Ummah. Entah dalam bentuk al-i'rab berbahin, tidak mau hadir, tidak mau mempelajari Al-Qur'an wa Sunnah, atau dibikin yang mengatakan Allah wa Iyaku hadir dalam majlis ilmu, tapi ilmu tadi masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kanan pula. Jangan sampai lewat. Ini kalau masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri, lewat apa bekasnya. Ini masuk telinga kanan, menjauh. Ya, keluar lagi ke telinga kanan, keluar hati-hati. Itu salah satu sebab syaitan mudah menguasai itu. Yang kedua, sebab kedua yang mestinya ada di dalam dua bilangan adalah wakti lemahnya agama yang dimiliki oleh hamba tersebut. Nah, lemahnya agama hamba tersebut. Baik. Lemahnya agama seorang hamba itu di jadi kalau kita akan melakukan atau dilakukan pelaksanaannya, kira tidak ini kurang ini. Kalau ilmu tentang agama Allah atau tentang agama ini, otomatis akan ini tidak demikian. Ya, ada lemah. Agar kita akan melakukan dua ini. Apa sahaja dua ini, menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke 25. Kata Allah Al-Quran, Inna ladhi nartaddu ala adbarihim min ba'dima tabayyana lahum. Sesungguhnya orang-orang berpaling tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala min ba'dima tabayyana lahum. Sesudah jelas keterangan dan bukti kepada mereka. Asyaitan sawwala lahum wa anzal lahum. Syaitanlah yang menguasai mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab mereka dikuasai, kalau kita melihat sebab turun ayat tadi itu menyebutkan ayat yang Allah berlaku di karena lemahnya agama seseorang. Dan juga disebabkan oleh ilmu kurang ilmu orang tersebut terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan dari Adam dikuasai oleh syaitan adalah al-jahlu bid-din. Al-jahlu bid-din. Kodok terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wataku talabi sudah tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wataku talabi tidak mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah nyata yang dulu pernah ada di dalam Bani Israil. Ya. Dan juga berlaku untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seorang hamba yang dulunya diberi ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya berilmu. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa syi'na la rafa'nahu biha." Kalau orang yang kami mau, kami akan angkat derajatnya dengan sebab ilmu yang dia miliki. Ya. Nah, ternyata kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Bal khalaqa minha." Dia menetapkan ilmunya tadi. Kata-kata "bal khalaqa" itu pada dasarnya dalam kaidah bahasa Arab digunakan untuk ular. Bal khalaqa itu namanya ular yang berganti kulit. Ya. Ular kalau sudah ganti kulit, tidak mungkin kembali pada kulit yang lama kan beliau. Nah, menunjukkan orang tersebut yang tadinya punya ilmu, dia tinggalkan ilmunya, kemudian sama sekali tidak mau kembali kepada ilmu tersebut. Apa hasilnya? Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Fa'asba'ahu syaitan." Karena dia lepas dari ilmu yang dulu dia ketahui, syaitan pun membutuhkannya. Bagaimana ini? Akhirnya dia pun termasuk orang akan yang nah, ayat ini kemudian yang disampaikan Allah melalui untuk orang yang dulunya berilmu kemudian meninggalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Dikatakan oleh Syaikhon, apalagi orang yang memang dari sananya al-jahlu bid-din, ya, tidak paham tentang masalah ilmu agama Allah Subhanahu wa Taala, tambah mudah untuk dikalahkan oleh Syaikhon. Lain. Ini beberapa sebab yang menyebabkan syaitan la'anatullah mampu menguasai Bani Adam dan diberikan dari dalam itu. Nah, kemudian yang terjadi azan yang Allah wariyakum disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam beberapa cara untuk terhindar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari tipu daya syaitan. Di samping kita menghindari sebab-sebab syaitan bisa menguasai banyak agam, ada jalan-jalan yang lainnya yang harus kita tempuh agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari jalan-jalan syaitan lainnya. Ya, karena bahasa satu pun dikenal dari agam yang mampu terlepas dari surat-surat syaitan kecuali dengan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha." Kata Allah Subhanahu wa Taala, kalau kamu menyebutkan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala, mazaka minkum min ahadin, tidak ada satu pun di antara kalian wahai Bani Adam yang bisa menyucikan dirinya, yang bisa terlepas dari jerat syaitan. Tidak ada yang mampu. Siapa yang tak kepingin dikandungin yang akan dilakukan oleh Allah di dalam dunia yang masya Allah, ya, begitu menggoda. Dan begitu hati siapa yang mengetahui yang akan Allah wariyakum yang kuat terus konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa Taala kalau kita berkolaborasi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, sehebat apapun anda tadi, mesti ada masa-masa loyo, ya, masa-masa malas beribadah. Kan begitu ya, kalau kita yang akan Allah wariyakum. Itu keluar besar dari syaitan yang menghancurkan kita. Sehingga dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa Taala, seseorang bisa berada dari jerat dikeroyok syaitan. Nah, dan di antara cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk terhindar dari makar dan tipu daya syaitan, yang pertama adalah al-iman billah ala al-wajh as-sahih wa tawakkul 'alayh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Nah, wa tawakkul 'alayh, kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama. Nah, tentunya cara yang pertama ini tidak lepas dari talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara yang pertama harus beriman kepada Allah. Kita lihat semua kaum muslimin menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kenapa kok bisa jatuh, ya, menjadi korban tipu daya syaitan la'anallah? Jawabannya yang kami berikan adalah ya Allah wa iyyakum, mungkin keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala على غير وجهnya. Nah, bukan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma keimanan dalam KTP-nya saja. Ya, identitasnya agama Islam. Ya, tapi enggak paham hal ini yang ada yang Allah wa iyyakum dengan Islam yang sesungguhnya. Nah, kita terus dipupuk keimanan, terus mempelajari keimanan yang ada di dalam Allah wa iyyakum dengan mempelajari Alkitab wa Sunnah. Dari situ kita akan tahu ya, bagaimana cara yang benar dengan iman Allah dan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat An-Nahl ayat 99. Surat An-Nahl ayat 99. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innahu laisa lahu sulthan." Sesungguhnya syaitan la'anatullah tidak memiliki kemampuan. Alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Untuk menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak sembarang beriman, tapi harus beriman ala wajhin sahih, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sunnah al-muqul. Cara yang kedua, zikrullah ta'ala. Zikrullah ta'ala wal isti'adah min syaitan. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Tentunya zikir yang dimaksud di sini yang dimaksud di sini yang dimaksud di sini mencakup dua hal sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita dalam bentuk al-adhkar, al-ma'ruf, ya, zikir-zikir yang dicontohkan, yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Termasuk zikir Allah Ta'ala mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara untuk menghindarkan diri kita dari gangguan syaitan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa inna yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'in billah innahu samii'un 'aliim." Dan apabila syaitan la'anallah mengganggumu, wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasta'in billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan tersebut. Innahu samii'un 'aliim. Kemudian cara yang berikutnya ini kami kepina asani Allah wa liyata adalah dengan talabul ilmi syar'i min masadirihi as-sahihah. Menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sumbernya yang sahih. Menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sumbernya yang sahih, yakni Al-Qur'an wa Sunnah Al-Muqtasar. Sudah termasuk cara untuk terhindar dari makar dari syaitan adalah Al-Ikhlas fil ibadah. Ya, senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Pengakuan langsung dari iblis la'anallah ketika bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan Bani Adam. Dia berikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah menceritakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba-Mu ya Allah dari kalangan Bani Adam tersebut yang ikhlas dalam beribadah. Nah, ada yang menjadikan adanya Allah wa ta'ala. Ini beberapa perkara yang perlu kita ketahui agar terhindar dari makar budaya syaitan. Dan semuanya itu menjadikan adanya Allah wa ta'ala akan mudah dilalui bagi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau secara teori semuanya mudah. Mudah dicatat, mudah didengarkan, juga mudah direkam, bahkan diabadikan. Jadi ya, mudah. Tapi secara praktik itu tidak semudah mencatat dalam buku tulis kita. Ya, semuanya tergantung kepada fadilah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya. Para imam al-Yuzani rahimahullah ta'ala berkata imam al-Yuzani rahimahullah al-jannah wa'an surga jannah. Nah, surga dan neraka. Tapi ini penyakitin azan yang Allah wa'alaikum sejadinya termasuk campurkan al-iman bil-yawmil akhir. Ya. Campurkan beriman dengan hari akhir. Yaitu beriman dengan azan yang surga dan neraka. Kata beliau rahmatullah, summa khalaqa lil-jannati min zurriyatihi ahlan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari anak keturunan Nabi Adam orang-orang yang menjadi penduduk surga. Dari kalangan Nabi Adam sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang termasuk ahli jannah. Dan itu sebelum hamba tadi dilahirkan ke dunia ini. Ya, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menyusun ruh dalam janin, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan rezekinya, ajalnya, amalannya, wasyatiyun au tahidun, bahkan maksudnya nanti dia berkiamat hamba yang berkara atau hamba yang berkarasia, ya, sudah dilakukan tahun bi'a'maliha bimasyiatihi amiluna. Mereka para penduduk surga saja atau calon penduduk surga sewaktu di dunia dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala akan beramal dengan amalan penduduk surga. Wadukudratihi wadikiradatihi yang kudur. Dan mereka tidak bisa keluar dari kudrah dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sudah menentukan pulang menjadi ahli jannah, ya, cepat atau terlambat, dia akan melaksanakan amal ahli jannah. Ya, dan bisa keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun awalnya, di awal, nampak sebagai hamba yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, ya, bisa jadi di kemudian hari Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi kehendak dan akhirnya membukakan pintu hidayah kepada orang tersebut masuk ke dalam Islam, seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh Quraisy pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud bisa menerima ajaran Allah wa'alaikum kita semua mengetahui, ya, melalui sejarah yang dibukukan oleh para ulama, Rasulullah SAW terluka. Ya, kalau ingin kalah dalam peperangan, bahkan Rasulullah SAW terluka pada bagian wajahnya sampai mematahkan gigi depan beliau. Patah di depan beliau alaihi wasallam. Kemudian beliau alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk tokoh-tokoh kafir kafir. Ya, setelah sebelumnya beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyyahum, bagaimana bisa akan beruntung sebuah kaum yang tega melukai wajah nabinya. Ya. Kemudian pada salat yang terjadi yang ada di Allah Subhanahuwataala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada tokoh-tokoh yang berkuraish. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat ada tiga tokoh yang langsung disebutkan namanya oleh Rasul Alaihi Wasallam. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wataala turun ayat di dalam surat Al Imran, laisa laka min al-amri syai'un. Engkau orang yang Rasulullah Sallam tidak memiliki wewenang. Ya, dalam menentukan hidayah atau kesesatan untuk seorang. Artinya Allah tidak memiliki. Doa dari Rasulullah Sallam di Salat Sallam mendoakan kejelekan untuk tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu. Ya, padahal yang berdoa Rasulullah Sallam diaminkan oleh para sahabat di luar dari Salat Alaihi Wasallam. Ternyata di kemudian hari, pada saat semata, terbukti tiga orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW masuk Islam, wahajunan Islam. Nah, kemudian, wa khalaqa min dzurriyyatihi min nari ahlan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan dari anak keturunan Adam, orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim dhalalah." Ada sebagian Bani Adam yang kami beri hidayah dan ada sebagian yang lain yang kami tentukan sebagai orang-orang yang sesat. Innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka tersesat dikarenakan menjadikan syaitan sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dirinya di atas jalan petunjuk. Fakala falahum a'yunun la yusiruna biha. Allah menciptakan untuk mereka, memberikan mereka mata namun tidak digunakan. Wa adzanan la yasma'una biha. Allah memberikan telinga kepada mereka namun tidak digunakan untuk mendengar. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan juga memberikan hati namun mereka tidak digunakan untuk memahami kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jika Anda melihat pada surat Al-A'raf ayat 179. Fahum bidalika anil huda maksudun. Dikarenakan demikian sifat mereka, akhirnya mereka pun terhalang dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi'amali ahlinan bisa bi'iqadarihi ya'alun. Dan akhirnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengamalkan amal perbuatan penduduk mereka. Hakala yang berikutnya Azani wa Mabu, dua orang itu. Ini keterangan dari Al-Imam Al-Muzani terkait dengan salam Ahlul Jannah wa Ahlul Jannah. Ada pun keterangan yang lebih detail dengan masalah tersebut, insya Allah berangga kita lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang di ujung hari. Kurang lebih Allah, subhanahu wa warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.